لا نكلف إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-152 ini dari surah Al-An'am merupakan lanjutan wasiat dari ayat sebelumnya. Lanjutan dari ayat sebelumnya yang merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-152 ini Allah mengatakan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika ayat ini turun dan ayat yang lainnya yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya tidaklah mereka memasukkan ke dalam perut mereka kecuali api neraka, dan di hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Sahabat-sahabat yang memelihara anak yatim akhirnya memisahkan makanan mereka dengan makanan anak yatimnya, minumannya dengan minuman anak yatim, sehingga terkadang tersisa makanan-makanan itu sehingga menjadi rusak dan membusuk. Sehingga mereka pun mengeluhkan kondisi ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya Rasulullah, bagaimana ini? Kami memisahkan makanan kami dengan makanan anak yatim kami. Artinya panci yang mereka masak untuk keluarga dia sendiri lain, panci untuk anak yatim sendiri lain, kan repot akhirnya. Repot akhirnya. Sehingga turunlah firman Subhanahu wa taala, wa yasalunaka lil yatama qul islahul hum khair wa in tukhalifhum fa ikhwanukum fid din. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang anak-anak yatim yang mereka pelihara, maka katakan kepada mereka, berbuat baiklah untuk anak-anak yatim, dan tidak mengapa kalian mencampurkan makanan kalian atau makanan mereka dengan makanan kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui niatan-niatan kalian. Hati-hati kalian. Memang menjaga harta anak yatim adalah satu keharusan. Satu keharusan sampai anak itu barakallahu fikum bisa mengambil alih hartanya dia sendiri, mengolahnya secara mandiri. Karena memang anak kecil yang yatim ini tidak bisa mengelola hartanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum waqul lahum qawlan ma'rufa wa batarul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan farfa'u ilaihim amwalahum. Jangan kalian berikan harta anak-anak yatim itu ketika mereka masih kecil, karena mereka akan menghambur-hamburkannya. Mereka akan menyia-nyiakannya. Mereka akan membuang-buangnya. Berikan secukupnya apa yang mereka butuhkan. Kalau kita sebagai walinya, sebagai pengurus hartanya, berikan sesuai dengan kebutuhannya. Baik. Sampai ketika mereka sudah siap nikah, sudah dewasa, ini ditandai dengan ibtila. Ibtila artinya ujian, dicoba ini anak-anak yatim ini dicoba, diberikan sedikit dari harta, lebih dari biasanya. Ketika dia memperlakukan hartanya secara baik, dia menjaganya, pokoknya ada kedewasaan pada dia. Maka serahkan hartanya. Tapi kalau dia masih membelanjakan hartanya itu untuk kesenangan dia, untuk main-main dia, dia masih beli balon, masih beli nok-nok ini, lato-lato ini mungkin, kong banyak lah. Bukan cuma 2 biji, 3 biji, dia banyak. Oh berarti dia belum dewasa. Dia belum dewasa. Hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda, kalau kalian sudah mendapati pada anak yatim ini rusy, kelurusan pikiran, kedewasaan. Bukan cuma sekedar bertambahnya umur dia, kalau umur itu adalah ya. Barakallahu fikum. Setiap orang dengan bertambahnya hari ini, bergantinya hari, pekan, bulan, tahun, ya secara otomatis bertambah umurnya. Tapi kedewasaan belum tentu. Kedewasaan belum tentu. Tapi biasanya berjalan bareng antara umur dan kedewasaan. Kalau mereka telah mencapai umur balig, maka serahkan. Persaksikan penyerahan harta itu kepada anak yatim. Wallahul musta'an. Dan memelihara anak yatim sungguh suatu kemuliaan besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafil yatim ka hataini. Aku dan orang yang memelihara anak yatim sama seperti ini. Beliau mengangkat dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Baik. Itu wasiat. Wala taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah, sampai mereka dewasa. Nasihat berikutnya, wasiat berikutnya, wa'uful kaila wal mizana bil qista. Tapi benarnya kalian aufu, tunaikan, sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Kalau tidak, maka neraka wail yang Allah janjikan, ancamkan untuk para pelaku curang dalam jual belinya atau muamalahnya secara umum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi para mutaffifin, orang yang berlaku curang dalam muamalah, bukan cuma pedagang. Para pekerja pun, para pegawai, para buruh, atau siapapun apapun yang ada kaitannya dengan orang lain dalam bentuk muamalah, hendaknya dia tunaikan. Baik. Kalau sudah ada janji, kesepakatan bahwa dia masuk kerja jam 8 misalnya, tapi pulang jam 5 sore, ya itu yang harus dijalankan. Kapan dia terlambat datang atau lebih cepat pulang, maka dia termasuk mutaffif. Tapi bukan cuma para pedagang. Barakallahu fikum. Dia termasuk pelaku curang dalam urusan muamalah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa uful kaila wal mizana bil qist. Hendaknya kalian menunaikan takaran dan timbangan dalam jual beli secara adil. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan untuk takaran dan timbangan. Beliau mengatakan, zin wa arjih. Zin wa arjih, timbanglah dan lebihkan sedikit. Barakallahu alaikum. Kalau orang mau mengatakan ini penglaris, memang insya Allah ini adalah penglaris. Di zaman orang-orang banyak berlaku curang, masih tetap lebih banyak lagi orang yang pengen orang jujur. Karena orang curang pun pengennya yang bermuamalah dengan dia adalah orang jujur. Baik. Walaupun banyak yang curang, tapi untuk kondisi siapa yang mau bermuamalah, mereka tentunya akan berusaha mencari yang jujur, walaupun dianya sendiri curang. Baik. Ketika seorang penjual, seorang pedagang, pebisnis berlaku jujur dalam jual belinya, dalam bisnisnya, dalam dagangnya, maka orang akan senang dengan dia. Karena orang curang pun senang dengan dia. Apalagi yang memang orang jujur. Barakallahu fiik. Baik. selisih sedikit saja orang akan lari. Baik. Selisih sedikit saja orang akan lari. La haula wa quwwata illa billah. Ketika orang melakukan curang dalam timbangannya, takarannya, baik, dan dia melakukan itu puluhan tahun, betapa banyak orang yang telah dia zalimi, ribuan mungkin. Orang yang telah dia aniaya, yang telah dia ambil hartanya, yang semuanya akan datang ke dia nanti di hari kiamat menuntut haknya. Dan pada hari itu nantinya tidak ada lagi uang yang bisa dipakai untuk menebus atau membayar hak orang lain. Yang ada adalah amal soleh. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, atadruna malil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Para sahabat dari pahamnya orang bangkrut, ya bangkrut di dunia ini, man la dinar lahu wa la mata, ya Rasulullah, orang bangkrut itu orang yang tidak memiliki uang dan juga tidak memiliki harta, habis duit, habis harta. Boleh jadi uang atau duit habis tapi harta masih banyak yang bisa jadi uang, tapi ini hartanya juga tidak ada. Itu yang mereka katakan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan. Memang itu adalah kebangkrutan di dunia ini, tapi ketika orang bangkrut di dunia ini masih bisa dia bangkit memperbaiki kehidupan ekonomi dia. Baik. Namanya kehidupan ekonomi, jatuh bangun itu suatu yang biasa. Terkadang rugi, terkadang untung, suatu yang biasa dalam kehidupan perekonomian kita. Tapi ketika kita masuk ke alam akhirat dan waliyadzubillah termasuk orang bangkrut, digambarkan Rasulullah SAW orang bangkrut nanti di hari akhirat adalah orang yang datang masuk ke alam akhirat dengan berbagai macam amal soleh, sholat, puasa, zakat, berbagai macam amal soleh, tapi dia juga telah mendzalimi, dia telah memaki si fulan, telah ditumpahkan darahnya, telah dipukul, telah diambil hartanya dan seterusnya. Akhirnya amal soleh yang dia miliki ini amal soleh yang diterima, yang dipakai untuk ngebayar, bukan amal soleh yang tidak diterima, amal soleh yang sudah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, memenuhi persyaratan dikatakan amal soleh, inilah yang akan dipakai untuk membayar nantinya di hari kiamat. Sehingga ketika haknya orang belum terpenuhi sementara amal solehnya sudah habis karena dipakai bagi-bagi, maka dosa orang lain ditimpakan ke dia, subhanallah, sehingga dia pun diseret dan dicampakkan masuk ke dalam neraka. Wallahul musta'an. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa auful kaila wal mizana bil qist. Barakallahu fikum. Usahakan, upayakan semua yang kita lakukan dalam transaksi kita, dalam muamalah kita adalah kejujuran, karena kita mencari rezeki ini bukan cuma sekedar mencari selisih dari jual dan beli kita atau beli dan jual kita, tapi yang kita inginkan adalah keberkahan dari apa yang kita dapatkan, barokah. Baik. Ketika orang tidak jujur dalam amal muamalahnya, Allah akan mencabut keberkahan itu walaupun untungnya banyak. Karena dengan cara menipu orang, mungkin untungnya banyak, tapi keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keberkahan dari harta sudah tidak ada lagi, maka tidak akan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Keuntungannya entah kemana, tidak juga kepada kebaikan, tidak juga untuk apa yang dia yakni. Nampak untung banyak, setelah itu tidak tahu apa. Jadi tidak ada keberkahan. Wallahul musta'an. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'uful kaila wal mizana bil qista. Hendaknya kalian menunaikan kail, timbangan, takaran dengan cara la nukallifu nafsan illa wus'aha. Setelah kalian berusaha untuk berlaku adil, jujur dalam muamalah, maka setelah itu Allah tidak membebani kalian. Ya, ini boleh jadi terjadi di sana kesalahan, kekeliruan, padahal kita sudah berusaha untuk berlaku adil, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kalian dengan kondisi seperti itu. Berikutnya Allah mengatakan wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan kalau kalian berbicara mempersaksikan atau menjadi saksi, maka berlaku adillah walaupun terhadap kerabatmu sendiri. Walaupun terhadap kerabatmu sendiri engkau bersaksi bahwa kerabatmu salah, keliru. Baik. Karena terkadang untuk mempersaksikan bahwa kerabat kita salah itu suatu yang sangat sangat berat dan sangat besar. Orang sangat susah biasanya. Kebanyakan orang ya senantiasa membela-bela walaupun salah kerabatnya. Maka di sini Allah ingatkan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Baik, kalau mempersaksikan, persaksikan dengan cara yang adil walaupun Anda harus mengatakan ponakan saya salah, ponakan saya keliru, dia yang melakukan ini, dia yang melakukan itu. Dan ya walau konsekuensinya secara kekeluargaan mungkin dia akan dikucilkan, dia akan dicibir. Masa ponakannya sendiri digitukan? Masa ya memang salah bagaimana? Wa bi'ahdillahi awfu. Wa bi'ahdillahi aw kata Allah Subhanahu wa taala terhadap janji-janji terhadap Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian menunaikan, yakni wasiat ini, 10 wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan. Barakallahu fikum, hendaknya kalian tunaikan, dan semua perintah Allah Subhanahu wa taala kalian tunaikan, dan semua larangan Allah kalian tinggalkan. Namanya awfu bil ahd. Baik. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikian Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar supaya kalian mendapatkan peringatan. Baik. Supaya kalian tahu akibatnya. Baik. Yakni kebaikan ketika Anda melakukan ketaatan dan keburukan ketika kalian melakukan pelanggaran. La'allakum tadhakkarun, kalian ingat konsekuensi dari ketaatan dan konsekuensi dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini 152 Allah ingatkan kita tentang harta anak yatim, kemudian menunaikan timbangan dan takaran secara adil, dan semua muamalah-muamalah duniawiyah. Kemudian berlaku adil dalam berucap atau mempersaksikan walaupun terkadang terhadap keluarga kerabat sendiri. Kemudian terakhir adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kalian taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk dijalankan dan larangan untuk kita jauhkan diri daripadanya. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.